Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan syarah Alfiyah Ibn Malik yang disyarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, seperti biasanya matan yang terakhir kita bahas dan kita baca setorkan terlebih dahulu itu matan yang ke-8 dan ke-9. Seputar kalam, kalim, kilmah, kalimah, dan juga seputar isim, fi'il, huruf, dan yang semisalnya. Tafadhal. Naam. Naam barakallahu fikum, ahsantum, kita lanjutkan. Sekarang kita masuki halaman yang ke-55, pantun yang baru seputar tanda-tanda isim. Kata beliau di situ, kita ulangi dikit. Qala al-mu'allifu ashabahullah lamma dzakara al-mu'allifu rahimahullah annal kalama tanqasimu au annal kalama yanqasimu au tanqasimu furadatuhu ila ismin wa fi'lin wa harfin bada'a bi alamatil ismi faqal bil jari wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Artikan barakallahu fi. Tatkala al-mu'allif telah menyebutkan bahwasanya kalam ditinjau dari sisi kosakata-kosakatanya terbagi menjadi isim, fi'il, dan huruf. Maksudnya kalam itu kalau dilihat dari pecahan-pecahan kalam itu maksudnya. Mufradatu itu maksudnya pecahan-pecahan kalam itu. Terbagi menjadi isim, fi'il, harf. Ya kan? Terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Itu kan pecahan kalam. Paham ya? Jadi kalam itu enggak mungkin enggak ada isim, enggak mungkin enggak ada fi'il, enggak mungkin ada huruf. Naam. Walaupun kadang-kala bisa berdiri sendiri dengan apa? Hanya isim dan isim. Tapi tidak terlepas dari salah satu tiga pembagian tersebut. Bada bi alamatil ism, kemudian beliau memulai dengan menyebutkan tanda-tanda isim. Faqal, seraya beliau berkata, Imam Ibnu Malik rahimahullah beliau berkata, bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Artinya dengan jar, jar itu khafat sama aja ya. Cuman bedanya dalam hal apa kemarin Abdullah? Khafat sama jar sama atau tidak? Sama atau tidak? Sama. Cuman terbedakan dalam hal apa? Ungkapan saja. Kalau jar ungkapan ahlu Basrah, kalau khafat ungkapan ahlu Kufah, itu aja. Jar itu andal kufindal basriyin, kalau khafat andal kufiyin. Dah itu ada. Wa illa kilahuma bimana wahad, dua-duanya maknanya sama. Jar itu juga khafat, khafat juga jar. Majrur, mahfuz, sama. Nah, kata beliau pertama jar dengan jar. Marartu bi Zaidin, itu contohnya. Wa tanwin dan tanwin, tanda yang kedua tanwin. Tanwin nanti sebutkan definisinya. Adapun yang sering antum dengarkan ibaratun 'anid dhammatain awil fathatain awil kasratain, yaitu suatu ungkapan tentang dua dhammah, dua fathah, dua kasrah, ternyata itu bukan definisi tanwin, tapi apa? Tanda tanwin. Faham ya? Untuk definisinya sering ana sebutkan dan antum pernah mendengarkannya, yaitu definisi yang paling bagus, nunun sakinatun zaidatun talhaqu akhiral ismi lafdan wa tufarikuhu khattan istighna'an anha bitakrar syaklah inda dabti bil qalam. Dah. Nanti beliau sebutkan dikit, cuma kalau perlu tambahan nanti antum tambahkan nanti ya. Nah, jadi yang tepat yang sering antum dengar bahwasanya tanwin adalah suatu ungkapan tentang dua dhammah, dua fathah, dua kasrah, itu sebenarnya bukan tanwin itu sendiri. Tapi itu tanda apa? Tanda tanwin. Nah, kita lihat. Wa nida, nida termasuk apa huruf nida? Termasuk tanda isim. Karena enggak mungkin orang manggil fi'il. Ya daraba, enggak mungkin kan? Ya qatala, enggak mungkin kecuali orang namanya daraba. Ada orang namanya daraba, ada orang namanya qatala, ya qatala. Tapi kalau fi'il pada asalnya tidak diseru. Faham ya? Nah, jadi nida termasuk obat tanda isim. Jadi kalau kemasukan huruf nida pastikan setelahnya isim. Mafhum insyaallah ya? Ya jibalu isim. Ya Muhammadu isim. Ya ustadu isim. Naam. Wa al, dan termasuk tanda isim adalah kemasukan al, karena al ini tidak masuk kecuali hanya pada isim. La fi'il wa la huruf. Faham ya? Naam barakallahu fiik, tidak masuk pada fi'il, tidak pula masuk pada huruf. Di sana dulu ada tebak-tebakan, yaitu bagaimana al kok tidak masuk pada fi'il? Maksudnya fi'il, zat fi'il, bukan lafaz fi'il. Kalau lafaz fi'il, fi'lun, itu kemasukan al atau tidak? Abdurrahman, lafaz fi'lun bisa kemasukan al enggak? Lafaz fi'lun, fi'lun itu, lafaz fi'lun itu bisa kemasukan al enggak? Bisa. Kata orang, katanya fi'il enggak kemasukan al. Fi'il di sini maksudnya fi'il zat fi'il itu. Qatala dakhala fil madhi fil mudhari fil amr, itu maksudnya. Adapun lafaz fi'il ya, amma idza kana urida bihi lafdhu, itu biasanya gitu. Adapun kalau yang diinginkan adalah lafaznya, maka bisa masuk al di situ. Al fi'lu, al harfu, ya enggak? Nah, seperti itu barakallahu fiik. Tapi yang diinginkan adalah fi'lun, pembagian yang tiga itu fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, tidak pernah kemasukan al. Maka wal al daraba, al yadribu, al idrib, enggak bisa. Naam. Berikutnya termasuk tanda isim setelah al apa? Musnadin lil ism. Ya, sesuatu yang sandarkan pada isim namanya al isnadu ilaih. Sudah kita lewati dalam mutamimah dulu ya. Al isnadu ilaih, kalau dalam qatr nada disebut dengan apa? Al haditsu anhu. Ingat atau tidak? Kalau dalam qatr nada dulu disebut dengan apa? Al haditsu anhu. Kalau dalam mutamimah disebut dengan apa? Al isnadu ilaih. Paham ya? Jadi termasuk tanda isim yang paling bermanfaat apa kemarin? Al isnadu ilaih, disebutkan oleh barakallahu fiik, nam al imam Al Ahdal dalam Kawakib Syarah Mutamimah dengan semakna beliau mengatakan, nam min anfa'il is, nah min anfa'i alamatil ism wal isnad ilaih. Paham ya? Termasuk tanda isim yang paling bermanfaat adalah isnadu ilaih. Kenapa demikian? Nah, id bihi yu'raf ismiyatud dhamair. Id bihi yu'raf ismiyatud dhamair. Dengan isnad ilaih itu isimnya dhamir ketahuan. Sekarang antum lihat barakallahu fiik, ana bacakan, antum dengarkan baik-baik ya. Darabtu. Darabtu di situ taknya dhamir atau bukan? Dhamir. Isim atau fi'il atau huruf? Isim. Tahunya dari mana? Enggak ada al wala tanwin wala kasrah. Tu. Enggak ada tun wala al tu wala apa barakallahu fiik wala ti wala tin, enggak ada kan? Kita katakan karena di situ tandanya al isnadu ilaih. Asnadna, kita sandarkan, yaitu apa? Sifat darab ila mutakallim. Kita sandarkan pukulan tersebut kepada mutakallim. Darabtu, aku telah memukul. Mafhum? Jadi nanti faedahnya yang perlu antum kondisikan adalah apa? Naam, al isnadu ilaih. Jadi utapan wa musnadin lil ism ay al isnadu ilaih. Tanda isim di antaranya adalah apa? Di antaranya yang paling bermanfaat ini, wa musnadin lil ismi, antum tulis itu ai al isnad ilaih wa hiya wa huwa min anfa min anfa'il alamat lil ism. Wa huwa min anfa'i alamatin lil ism. Naam. Kenapa? Id bihi yu'raf ismiyatu atau id bihi tu'raf ismiyatu dhamair. Id bihi tu'rafu ismiyatu dhamair. Itu alasannya. Paham ya? Kalau antum merujuk kitab apa tadi? Al-Kawakib Syarah Mutamimah karya Al-Ahdal rahimahullah. Jadi ucapan beliau di sini wa musnadin lil ismi tamyizun hasal, dan musnad lil ism sesuatu yang disandarkan kepada isim itu termasuk tanda isim. Dikenal dengan apa? Al-isnadu ilaih, atau dikenal juga dengan sebutan apa? Al-haditsu anhu. Faedahnya, na barakallahu fik, wa huwa min anfa'i alamatin lil ismi. Jadi al-isnadu ilaih min anfa'i alamatin lil ism, termasuk tanda isim yang paling bermanfaat. Lah kenapa kok bisa? Karena ada al, ada tanwin, ada kasrah. Kita katakan kadangkala ada isim yang tidak menerima tanwin, tidak menerima kasrah, tidak menerima al, tapi dia isim apa tadi? Domir. Makanya ana sebutkan bahwa idbihi tu'rafu ismiyatud dhamair. Dengan isnad ilaih tersebut diketahui isimnya dhamir. Mafhum salam teman-teman? Ewa. Kalau dhamir-dhamir itu antum lihat enggak ada. La al wala tanwin wala kasrah itu enggak ada. Adanya hanya penyandaran isnad ilaih. Qataltu, aku telah membunuh. Tak di situ isim atau bukan Abdullah? Isim bukan? Isim. Padahal dhamir kan? Nah, ketahuinya dari mana? Hah? Padahal enggak nerima al wala tanwin wala kasrah, ya enggak? Tahunya dari mana? Al isnadu ilaih. Maknanya kita sandarkan sifat al-qatl pembunuhan ini kepada mutakallim. Mafhum? Ayo na'am. Seperti itu. Kata beliau, tamyizun hasal. Terjadilah perbedaan. Terjadilah apa? Perbedaan. Dengan jar, tanwin, nida, dan al, dan isnad ilaih, terjadilah perbedaan isim. Mafhum? Aslinya seakan-akan hasalat tamyizun itu aslinya. Cuman karena pantun ya seperti itu. Didahulukan, diakhirkan. Qala asy-syarihu asbahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita simak baik-baik. Ya'ni hasala lil-ismi tamyizun 'anil fi'li wal-harf bi hadhihi al-asya' al-khamsah, masyaallah. Maksudnya apa kata beliau? Ya'ni yang diinginkan adalah terjadinya perbedaan untuk isim daripada fi'il dan huruf dengan lima perkara ini. Wahia yaitu jar 1, wa tanwin 2, wan nida 3, wa al 4, wal isnad 5. Isnadu ilaih maksudnya, al isnadu ilaih. Nah, di sana ada faedah yang terulang-ulang mengenai ungkapan al dan alif wal lam. Nah, ungkapan mana yang lebih tepat, lebih bagus, lebih ringkas? Alif wal lam atau al, Abdullah? Al. Karena di sana ada kaidah, al kalimah idza tarakkabat min harfin wahid tuntak bi bilafziha. Suatu kata itu kalau tersusun dari satu huruf diungkapkan dengan lafadznya. Contohnya ba, bukan alba albi, bukan marartu bi zaidin dengan walbi, begitu walba itu. Paham ya? Naam. Kemudian wal kalimah idza tarakkabat min harfain fa aktsar tuntak bismiha. Afan. Anak terbalik ya. Al kalimah idza tarakkabat min harfin wahid tuntaq bismiha. Wal kalimah idza tarakkabat min harfain fa aktsar tuntaq bilafdhiha. Itu yang tepat. Nah, jangan sampai terbalik ya. Suatu kata kalau tersusun dari satu huruf diungkapkan dengan namanya. Sekarang marartu bi Zaidin. Bi, berapa huruf itu Abdullah? Satu. Makanya jangan albi itu lawan i'rab, alba itu. Paham ya? Nah, saya dhabu jangan wasa, tapi apa? Wasin. Faham ya, mafhum teman-teman? Kemudian berikutnya, wal kalimah idza tarakkabat min harfain fa aktsar, sedangkan suatu kata kalau tersusun dari dua huruf atau lebih, tuntak bilafdhiha. Diungkapkan, dilafadzkan dengan lafadznya. Contohnya al. Berapa huruf? Dua. Ya udah, jangan alif wal lam itu al. Saufa berapa? Tiga huruf, jangan asin, wal waw, wal fa. Mafhum soal ini? Abdullah mafhum? Ya naam. Itu kaidah sudah kita lewati berkali-kali. Nah, at-ta'bir bi'al ahsan wa akhsar min at-ta'bir bil alif wal lam. Itu faedahnya dulu kan? Yang sudah kita lewati jurumiyah, mutamimah, kotrunada, ya enggak? Bahwasanya at-ta'biru bi'al ahsan wa akhsar min at-ta'bir bil alif wal lam. Itu faedahnya, baru ini jelaskan alasannya. Ungkapan dengan al itu lebih bagus dan lebih ringkas daripada apa? Ungkapan dengan alif wal lam. Nam min wajhain, dari dua sisi. Sisi pertama, kenapa dikatakan ahsan lebih bagus? Li'annahu yuwafiqul qa'idah. Paham ya? Dikarenakan ungkapan ta'bir tersebut mencocoki kaedah. Kaedahnya apa? Tadi itu kaedahnya. Al kalimah idza tarakkabat min harfin wahid tuntaq bismiha. Paham ya? Suatu kata kalau tersusun dari naam satu huruf diungkapkan dengan apa? Namanya. Namanya sin, ya sin dengan wasa gitu. Mafhum? Darabtu. Darab fi'lun madin mabniyun 'ala sukun litisali bi dhamir rafin mutahharikin. Wattu, itu gagal paham, wattu. Tapi apa? Watta, karena satu huruf. Mafhum salam teman? Ayo naam. Itu yang pertama, ahsan karena mencocoki kaidah. Yang kedua, akhsar. Nah, kenapa asalnya annahu aqallu hurufan? Karena dia lebih sedikit huruf-hurufnya dibanding apa? Alif wal lam panjang. Mafhum? Al cukup dikiaskan juga apa? Dengan yang lainnya, bal hal. Ketika antum mengungkapkan bal mahal, apakah ba wal lam atau bal? Bal. Ketika antum mengungkapkan hal, ha wal lam atau hal? Hal. Karena tersusun dari dua huruf atau lebih diungkapkan dengan lafadznya. Naam, kita lanjutkan lagi. Qauluhu bil jar ya'ni anna kullu kalimatin taqbalul jar fa hiya ismun. Masyaallah. Maksudnya adalah setiap kata yang menerima jar itu isim. Ingatannya menerima jar. Bukan semata-mata jar ya, tapi menerima jar karena ada yang fi'il pun kalau antum jar bisa tapi enggak menerima gitu loh. Mafhum. Jadi syaratnya harus apa? Kata tersebut menerima jar. Walaisal ma'na, bukan maknanya anna kullu kalimatin tajurruha fa hiya ismun, ya kan? Bukan maknanya bahwasanya setiap kata yang kamu jer itu isim. Doroba atau jer dorobin. Dorobin isim? Ya bukan. Karena fi'il, antum mengejar bisa tapi enggak nerima dia gitu loh. Paham ya? Kita lihat. Li'anna kalau qulta, dikarenakan engkau apabila mengatakan kullu kalimatin tajurruha fa hiya ismun. Setiap kata yang nah barakallahu fik yang engkau mengejarnya berarti dia isim. Ja'a syakhsun, kemudian tiba-tiba datang salah seorang waqal, seraya berkata ana ajurru daraba. Kalau gitu aku sekarang mengejar daraba. Daraba mau dijar sama dia. Wa aqul darabi. Ya. Akhirnya aku katakan darabi. Nah, sekarang darabi di sini isim atau bukan? Kita katakan bukan. Nah, kenapa? Enggak nerima. Daraba kan fi'il. Dia enggak nerima dia. Mafhum? Ayo na'am, kita lihat sini. Barakallahu fiik. Wa laisal ma'na annani indama ara. Bukan maknanya bahwasanya aku indama ara, tatkala aku melihat kalimatan maksuratan, suatu kata yang dikasrah takunu isman. Penting juga ini. Jadi tidak setiap kata yang kasrah itu isim. Penting ini ya. Jangan sampai setiap jar pasti dikasrah, itu enggak. Tapi kita katakan setiap jar tanda asalnya adalah kasrah. Tanda asalnya. Enggak setiap kasrah itu jar ya, ingat-ingat ya. Kita lihat. Misal qauli ta'ala, seperti berkata Allah Ta'ala, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin nah munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Syahidnya lam yakunil ladzina kafaru. Yakuni, yakuni, yakun. Nah, yakun di kasrah enggak itu Abdurrahman? Yakun di kasrah enggak di situ? Lam yakunil ladzi, yakunnya nunnya di kasrah enggak itu? Apakah dikatakan majrur? Kita katakan tidak. Kenapa tidak? Karena dia bukan isim. Nah, kenapa kok kasroh? Kita katakan tidak setiap kasroh itu majrur. Nah, atau tidak setiap kasroh itu jer. Paham ya? Nah, terus bagaimana kalau di kasroh? Kita katakan di situ di kasroh karena arid. Karena adanya apa? Aridun. Adanya faktor yang mengharuskan dia di kasroh, yaitu iltiqai as-sakinain, bertemunya dua sukun. Kita lihat sini barakallahu fi, kata beliau, fala naqul yakun ismun, kita enggak mengatakan yakun ini isim, li'annaha lam tujar, dikarenakan dia tidak dijar, bal hurrikat bil kasri li'aridin, bahkan diharakati dengan kasrah karena adanya apa? Arid, faktor yang mengharuskan. Wa huwa apa itu? Iltiqa'u sakinain, bertemunya dua sukun, itu faktornya. Wa illa fa hiya majzumatun, wa illa pada asalnya majzum. Iya, lam yakun itu aslinya. Aslinya lam yakun, cuman karena bertemunya dua sukun, nah barakallahu fiik, orang Arab enggak suka. Harus dikasih harokat di situ. Nah barakallahu fiik. Akhirnya apa? Dikasih harokat kasrah lil tiqa'i sakinain, bertemunya dua sukun. Naam. Lakinal ma'na kullu kalimatin taqbalul jar fa hiya ismun, tapi maknanya adalah setiap kata yang menerima, ucapan menerima penting ya, yang menerima jar maka dia itu isim. Fa hiya alamatun tubayyinul ma'lum. Yang mana nah barakallahu fiik, tanda tersebut adalah tanda yang menjelaskan sesuatu yang diketahui sudah. Paham ya? Nah barakallahu fiik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya nah tanda tersebut yaitu tanda jar untuk tanda isim, paham ya? Itu adalah benar-benar kata tersebut menerima gitu. Kalau enggak terima enggak bisa. Paham ya? Kama law qult, sebagaimana apabila engkau mengatakan. Jadi tanda isim inilah tanda yang menjelaskan sesuatu yang sudah diketahui maklum. Kalau seperti itu pasti isim, itu loh maksudnya. Paham ya? Kalau kemasukan al pasti isim, itu tanda seperti itu sudah maklum. Nah, ungkapan yang lain, sebagaimana engkau katakan al-arabu 'alamatuhum lubsul imamah, orang Arab itu tanda mereka adalah memakai sorban. Jarang sekali orang Arab pakai peci, jarang sekali, walaupun ada. Orang Yaman, orang Saudi itu kebanyakan mereka pakai sorban. Paham ya? Nah, kalaupun ada satu, dua, atau adalah yang pakai peci itu ada, cuman tanda pada asalnya mereka pakai apa? Pakai sorban. Makanya ada ungkapan apa? Al-imamah tajul Arab. Ya enggak? Jadi sorban itu mahkotanya orang Arab. Nah, seperti itu. Yakni annahum yatamayyazuna an ghairihim bidzalik. Maksudnya adalah apa? Maksudnya bahwasanya mereka orang-orang Arab itu terbedakan dari yang lain, dari yang selain mereka dengan sorban. Biasanya orang lihat pakai sorban orang Arab ini. Walaupun dia orang Indonesia. Karena dia memakai alamat tanda orang Arab gitu loh. Jadi pahami? Nah, itu ada orang Arab pada orang Indonesia. Nah, karena dia memakai apa? Tandanya orang Arab. Mahum, seperti itu. Nah. Kita lihat sini. Fakullama wajadna syakhsan da'imamatin, maka setiap kali kita berjumpai salah seorang, ya, dia pakai sorban, fahuwa arabiyun, maka dia orang Arab. Kadzalika kullama wajadna kalimatan majruratan, seperti itu pula setiap kali kita menjumpai kata atau suatu kata yang dijer, fahiya ismun. Paham ya? Naam. Wa hadhihi al-alamatul ula, tanda yang pertama. Wal jarru yashmal al-jar bil harf wal jar bil idafah wal jar bit tabi'iyah. Ini perlu direnungi karena ada kritikan di sini. Pendapat yang sahih dulu kita lewati dalam Mutamimah dan juga Jurumiyah dan juga Qotrnada, bahwasannya yang namanya majrurat itu terbagi menjadi dua saja. Imma majrurun bil harfil jar au majrurun bil mudhaf. Paham ya? Jangan ungkapan bil idafah ya, yang sahih bil mudhaf. Karena idhofa amil ma'nawi, mudhof amil lafzi, wal amil lafzi aqwa min amil ma'nawi. Paham ya? Nah, terus bagaimana ini? Wal jar bi tabi'iyah ini. Bagaimana, ingat enggak Abdullah? Katanya majrur imma bil harf imma bil mudhof. Ya kan? Ismun majrurun bi harf jar, ismun majrurun bil mudhof. Enggak ada ismun majrurun bi tabi'iyah, itu pada asalnya. Walaupun beliau menguatkan ada di sini ya, karena ada khilaf. Cuma yang kuat, majrurun bi tabi'iyah itu adalah majrurun bima jurra bihi matbu'uhu. Ingat kan? Majrurun bima jurra bihi matbu'uhu. Dia itu majrur dengan huruf jar yang mengejarkan isim yang diikuti. Nanti kita lihat nanti biar tetap paham. Wa qad istama'at hadhihi tsalatsa bil basmalah. Dan sungguh telah terkumpul tiga tanda ini dalam basmalah. Basmalah itu sempurna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau teman bismillah itu tasmiyah namanya. Paham ya? Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada huruf jar. Otomatis setelahnya isim, ismi majrur. Lafdzul jalalah Allah mudhaf ilaih. Paham ya? Ar-Rahmani sifat. Ar-Rahim sifat. Majrur atau tidak itu? Majrur semuanya, isim semuanya. Nah, kita lihat di sini. Fa kalimatu ism majruratun bi harfil ba. Adapun kata isim di situ, dia majrur dengan huruf ba. Bismi, huruf jar. Walabdul jalalah Allah, majrurun bil idhafah. Ini yang perlu diluruskan. Yang tepat majrurnya bukan bil idhafah tapi bil mudhaf. Karena mudhaf itu amilnya labdi atau ma'nawi ya Abdullah? Mudhaf itu amilnya kelihatan atau enggak? Ewa. Nah, kalau idhofah kan maknawi. Paham? Sedangkan amil maknawi yang ma'ruf, yang masyhur, barakallahu fiik, imma tajarrud, imma apa kemarin? Ibtida. Mafhum? Nah. Jadi yang tepat adalah majrur bil mudhof la bil idhofah, tapi bisa babil idhofah. Bisa dipahami? Majrur mudhofun ilaih, majrurun bil mudhof la bil idhofah, tapi bisa babil idhofah. Amnya dia majrurnya dengan mudhof yang nampak sebelumnya itu. Sebabnya apa? Karena penyandaran itu sebabnya. Faham ya? Nah, mudhaf kan yang disandarkan, mudhaf ini yang disandarkan itu. Nah, kita lihat sini. Walabdu ar-Rahman majrurun bi tabi'iyah ya, ini yang kita luruskan secara penjelasan para ulama yang lainnya. Dan lafadz ar-Rahman dia majrur bi tabi'iyah, majrur karena mengikuti. Sebenarnya majrurnya bukan semata-mata mengikuti. Karena ada huruf jar yang mengejarkan sebelumnya gitu loh. Sehingga yang tepat kalau antum mau tulis nah barakallahu fiik wal akrab ila shawab itu yang lebih dekat dengan kebenaran dalam masalah mengerap ya. Nam annahu majrurun bal aqrab ila shawab annahu majrurun bima jurra bihi matbu'uhu. Annahu majrurun bima jurra bihi matbu'uhu. Bahwasanya Ar-Rahman itu majrur dengan apa? Dengan huruf jar yang mengejarkan isim yang diikuti. Itu. Mafhum? Ewa. Contohnya marartu bi Zaidin al-Karimi. Marartu bi Zaidin al-Karimi. Aku berjalan dengan Zaid yang apa? Yang mulia. Nah, al-Karimi di sini majrur atau tidak? Majrur. Kenapa majrurnya? Majrurnya dengan huruf ba yang mengejarkan z itu loh. Tanpa huruf ba dia enggak jadi majrur. Jadi semata-mata dia majrur bukan tabi'iyah, bukan karena mengikuti, tapi kan karena apa? Huruf jar yang mengejarkan isim yang diikuti. Majrurun bima jurrabihi matsbu'uhu. Mafhum? Nah, dia itu majrur dijar dengan apa? Dengan huruf jar yang mengejarkan apa? Matsbu'uhu yang diikuti. Mafhum soal ini? Abdurrahman mafhum? Abdurrahman? Abdullah? Abdullah mafhum? Naam, kita lanjutkan. Dikit-dikit lagi ya. Qauluhu wa tanwin wal ma'na kullu kalimatin munawwanatin wa ismun. Maknanya setiap kata yang ditanwin pasti isim. Karena fi'il dan huruf enggak ditanwin kan itu. Mafhum. Dulu tebak-tebakan itu sama. Illa idza kana urida bihi lafdhuhu. Kecuali kalau yang diinginkan lafadznya. Lafadz fi'il ditanwin enggak Abdullah? Bisa ditanwin enggak lafadz fi'il? Fi'lun tanwin. Lafadz huruf bisa ditanwin enggak Abdullah? Ayo harfun. Itu kalau diinginkan lafadznya, tapi yang diinginkan adalah hakikatnya. Wa hadhihi al-alamatu tsaniyah, ini tanda yang kedua, min alamatil asma, daripada tanda-tanda isim. Wa tanwin dan tanwin itu adalah ini definisinya. Nanti akan tambahkan nanti ya. Nunun sakinatun zaidah. Ditambah zaidah. Nunun sakinatun zaidatun. Nun sukun tambahan. Bukan asli lo ya. Nun sukunnya itu tambahan. Talhaqu akhir talhaqu awakhirul kalim lafdhan. Ini enggak masalah, enggak usah diubah yang ini. Yang dia itu mengikuti akhir-akhir kata secara lafaz. Ingat-ingat, nun sukun tambahan, talhaqu yang dia itu mengikuti awakhirul kalim, yaitu mengikuti akhir-akhir kata lafdhan secara lafaz. Secara lafadznya, kalau antum lafadzkan itu loh, seakan-akan ada nun sukun di akhirannya. La khotan, bukan secara penulisan. Mafhum. Berarti mafhumnya ketika ditulis, muncul gak nun sukun itu? Tidak muncul. Nah, ewa. Kemudian antum tulis, tambahin lagi situ, dikasih nomor atau terserah. Ucapan, la khotan istighna'an anha. Istighna'an anha bitakrari syaklah inda dabti bil kalam. Istighna'an anha bitakrari syaklah inda dabti bil qalam, karena merasa tidak butuh darinya, tidak butuh lagi untuk nun sukun tersebut. Paham ya? Dengan cara apa? Mengulang-ulang harokat. Istighna'an anha bitakrari syaklah. Syaklah itu harokat ya, karena tidak butuh dari apa? Tidak butuh lagi dengan nun sukun tadi itu. Dengan cara apa? Mengulangi harokat inda dabti bil qalam, ketika ditetapkan dengan penulisan. Mahum. Ketika ditulis, ditulis dengan pena, maka tidak perlu lagi antum tulis nun sukun situ. Sekarang antum mendengarkan Abdullah, ketika anak ngomong Zaidun, itu di akhir dal, kalau diucapkan dok ya, seakan-akan ada nun sukun enggak? Zaidun ucapannya ada. Tapi kalau nulis, enggak perlu nun sukunnya antum tulis. Cukup antum mengulangi apa? Harokat. Hum, syaklah, domatain, na'am. Kita lihat dikit lagi, barakallahu fiik. Fa Zaidun mathalan fiha nunun sakinatun ghairu maktubatin, ya kan? Zaidun sebagai contoh, di situ ada nun sukun sebenarnya, tapi tidak ditulis. Mafhum? Qalamun itu seakan-akan qaf, lam, mim, nun sukun. Kalau ucapan. Mafhum Abdullah? Mafhum insyaallah? Naam. Jangan sampai bingung ya. Jangan sampai bingung. Kita tutup dikit lagi. Wa qala muallimuna, dan berkata para pengajar-pengajar kami, wa nahnu fi awal talab, dan waktu itu kami berada di awal kali belajar atau para pemula gitu istilahnya ya. Kami waktu itu adalah orang-orang pemula. At-tanwin, tanwin itu adalah dhammatan, dua dhammah. Benar. Ini ketika orang pemula paling mudah ini menghafalnya. Tanwin itu adalah dhammatan, dua dhammah. Au fathatan atau dua fathah. Au kasratan atau dua kasrah. Wa hadha ta'rif sahihun wa wadihun. Definisi ini benar dan jelas. Lakin akan tapi inda ta'amuk, ketika kita mendalam lagi, ta'amuk itu mendalam. Akan tapi ketika kita mendalam lagi, nakul kita katakan inna dhammatain wal fathatain wal kasratain alamatun ala tanwin wa laisa huwa tanwin. Ini yang sebutan tadi. Ini yang perlu garis ya, ini yang ana sebutan tadi itu. Yang ana sebutan tadi ini, bahwasannya setelah kita berdalam-dalam lagi, kita mendalami lagi, bahwasannya dua dhammah dan dua fathah dan dua kasrah itu adalah tanda untuk tanwin, bukan dia itu tanwin itu sendiri. Mahum. Jadi dua dhammah, dua fathah, dua kasrah itu bukan tanwin ya, tapi tanda tanwin. Makanya ada ungkapan ibaratun, ungkapan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Selesaikan apa yang apa tanwin itu. Misalnya dari contohnya qaulu ta'ala wa innaka latahdi ila siratin mustaqimin fasiratin munawwanatun siratin, tanwin atau tidak? Kasratain, na'am tanwin. Wa mustaqimin munawwanatun, tanwin juga. Fakulun minhuma ismun liwujudi alamatain, maka masing-masing di antara keduanya adalah isim dikarenakan ada dua tanda, yaitu aljar wa tanwin. Siratin mustaqimin, di samping dia majrur, tanwin juga di situ. Wa mithlu qaulu ta'ala wa yahdiyakum siratan mustaqima fasiratan ismun wa fihi alamatun wahidah wa tanwin siratan. Mafhum? Ayo, nah, paling mudah nih ya. Idan, jika demikian, kullu kalimatin fiha tanwin fa hiya ismun. Setiap kata yang di dalamnya ada tanwin berarti dia isim. Wastasna ba'dhum tanwin tarannum wa tanwin al-ghali. Ini kaitannya dalam masalah pantun atau yang semisalnya biasanya dipakai ini. Tanwin tarannum, tanwin ghali. Kalau antum mau merujuk dan juga mau lihat panjang lebarnya, ana enggak sebutkan di sini. Lihat syarah Ibnu Aqil. Nah, lihat syarah Ibnu Aqil terhadap apa? Alfiyah Malik itu bagus sekali. Tanwin ghali itu kayak apa? Tanwin tarannum kayak apa? Tapi enggak terlalu penting. Tidak terlalu penting. Walakin la hajata li tatwil, ya kan? Akan tapi enggak dibutuhkan apa? Tidak perlu kita berpanjang-panjang, kata beliau. Tidak perlu berpanjang-panjang dalam masalah ini. Bal naqul, bahkan kita katakan al muradu bidzalika, yang diinginkan dengan itu adalah at-tanwinul ladzi yakunu bihi as-sarf. Yaitu tanwin yang terjadi padanya apa? Na barakallahu fiik, enam perbedaan atau perubahan. Paham ya? Dengan tanwin itu akan terbedakan itu, itu yang diinginkan. Ayo, hadza huwa alladzi yakunu alamatan lil-ism. Inilah yang menjadi tanda untuk isim. Wa min dzalika qaulullah ta'ala inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Fa aghlalan wa sa'ira munawwanatan, dua-duanya tanwin. Fa huma isman, maka dua-duanya isim. Wa amma salasil, ayo ini. Wa amma salasil, adapun salasil, fa ya ismun, dia isim juga. Nah, isim juga. Ma'annaha khairu munawwanatin, padahal dia enggak tanwin. Padahal enggak tanwin loh kok isim. Karena isim terbagi menjadi dua, isim itu terbagi menjadi dua, munsharif sama ghairu munsharif. Paham belum? Naam. Jadi ucapan al murad bidzalika tanwin alladzi yakunu bihi sharaf. Ya, sharaf ini maksudnya ya tanwin tadi itu. Mahum. Jadi imam munsharif ya ghairu munsharif. Mahum. Seperti itu. Naam. Kita lihat, kalaupun dia enggak ditanwin, kan masih menerima al dari isim itu loh. Liwujudi mani'in, karena ada faktor yang melarang situ. Apa faktornya itu? Salasil, siwah mutahal, jumu' mafa'il, ya kan? Naam. Lakinnaha fil asl qabilatun litanwin, tapi pada asal, pada asal asalnya, pada aslinya dia menerima tanwin. Mufradnya apa salasil itu? Silsilah kan? Silsilatun. Menerima tanwin. Ala anna fiha qira'atan aidha, bersamaan dengan itu juga ada bacaan yang lain. Salah silan bertanwin. Mafhum insyaallah, kesimpulannya sudah kita ambil dua tanda ya, yang sudah kita ambil yaitu apa? Nah, barakallahu fiik, jar atau majrur, khafat atau mahfuz, dan juga tanwin. Wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fiikum, besok instarkan pantun yang nomor 10 itu bil jarri wa tanwini wa nida wa al, disambungkan dengan yang dua yang di atasnya itu ya. Jadi satu ya. Wa musnadin lil ismi tamyizun hasal, wallahu a'lam bissawab, alhamdulillah.